Tapi nyuwun sewu, kula ajeng cerita niki mboten curhat, supaya jenengan hati-hati. Sudah beberapa kali pengajian niku nyuwun sewu, kula diplekoto kalih panitiane. Kejadian terakhir kula pengajian teng Sidoarjo, jadi kula mangkat ngaji saking Semarang, kula niku nembe mudun umroh ora mulih pondok, langsung ngaji teng Semarang bersama 25.000 jamaah teng sak tak sepan nyuwun sewu salapangan. Saking Semarang langsung teng Makassar, saking Makassar teng Bali. Dari Bali kula mangkat teng Sidoarjo. Diplekoto kali panitiane. Kula tuku tiket kiambak tak lakoni. Ya wis, barangkali panitiane jik repot. Kula tuku tiket pesawat kiambak. Dugi bandara kula ngenteni 30 menit ora ana sing jemput. Akhire kula ning bandara niku kaya ketek ketulup nika. Soale napa? Kesuwen dirubung wong mung diojak ajak foto tok. Ngenteni jemputan ra teko, teko. Kuwi lak nyuwun sewu. Dagelan rapupuran to kuwi. Ingah ini, sampun wonten sing jemput, Gus? Wonten. Mendugi jarene 10 menit meneh. Tak enteni nganti setengah jam. Ning jero setengah jam, ning jaba setengah jam ora ana sing jemput. Akhire napa? Kula numpak taksi dhewe. Asisten kula niku ngabari panitia, yaudah mas, nggak apa-apa, abah naik taksi nggak apa-apa. Hotelnya di mana? Oh sudah kita pesankan, hotelnya di sini. Sampai hotel ternyata nggih dereng dipesenke. Akhirnya napa? Kula golek hotel dhewe. Ya wis ora apa-apa. Sing kula eling-eling mung raine jamaah, lak raine panitiane ora tak gegas aku. Akhirnya kula golek hotel dhewe. Begitu pengajian, jek diuji meneh kali Gusti Allah. Sone belas orang muni. Ternyata jamaah tiang 10.000 kapasitas sone namung tiang 1.000. Dadi nyuwun sewu kaya bakal obat dodolan nganggo horen kok kuak kuak kuak kuak. Wis. Ambiar niku. Umpama kula ngomong ngoten iki, Allah kiai kok sambat. Kula ora tau sambat, mong niki panitia main perhatian. Akhirnya napa? Curhat matamu kuwi curhat. Kandhane malah curhat. Buka napane? Kacamatane. Kowe iki ning kene pengen ngrungokke pengajianku apa pengen delok mataku? Mesti cangkeme rondo. Iya. Dia penasaran dengan mataku. Kamu janda santai saja. Tak kasih tahu para janda. Mungkin saja cinta pertamamu menumbuhkan luka. Tapi yakinlah. Siapa tahu cinta keduamu akan menumbuhkan surga. Iya. Oh no. Kamu dari mana? Palembang. Wong gitu galau, galau dia. Akhirnya kula pengajian dan sing teko wong 10.000 soalnya kapasitas wong 1.000. Ya Allah, wis diuji meneh. Padha ngene teng selempit kaya teng gang niku. Lak cara ning gang doli ora apa-apa. Kula benjang tanggal 9 niku pengajian khusus teng kafe Surabaya dalune teng X Doli. Mantan-mantan lonte kali germo niku kula kumpulke jak pengajian. Ikut mbahmu. Kowe melu aku ngaji ning doli iso mlebu ra gelem metu. Dan kejadian seperti itu banyak. Kudune panitia pengajian niku iso dadi wasilah pikantuk ridhone Allah, ngoten niku malah nekake murkane Gusti Allah. Kejadian meneh teng Banyuwangi. Padha pengajian panitiane nganggo EO, Pak. Kurang ajar banget aku. Nganggo EO event organizer on desa EO ki apa? EO. Akhire napa? Jamaah dijalui urunan gawe proposal ngalor ngidul golek sumbangan, jaluk sumbangan ning kabupaten. Begitu pengajian sound sisteme ra dibayar. Tendone ra dibayar. Kiyaine ra disangoni. eone minggat. Niku nyuwun saya ulak kelase model ngoten niku ora bakal iso dadi Habib Syura An-Najjar. Begitu kula dikandani panitia niki pripun Gus? Kula niat mriki mergo pengin mulyake jamaah orang gagas karo EO karo panitiane. Dadi nyuwun sewu lak jenengan kula kandani kiai mohon sakniki dimakelari tak kandani. Kiai niku dimarkusi tak kandani. Diblantiki kaya kebo. Dadi lek ana wong blantiki kiai berarti nganggep kiyaine kaya kebo. Kan dancuk. Kiai kok kaya bladi kaya padake karo kebo iki. Sengit aku. Tawenehi contoh. Niki ngaten lho. Muga-muga panitiane atine digawe ikhlas banget karo Gusti Allah. Amin. Aja nganti sambat dadi panitia pengajian. Tawenehi contoh. Kula pengajian teng salah satu balai kota. Balai kota. Kayak ngopo cah? Rebutan rokok. Rong ngedum rokoke dadak ribut kaya ngedum rondo. Yo wis tak copot kacamataku. Lah wong tak buka malah cangkemmu geger wae. Heh? Masa mau gara-gara motor ralos? Aku los cangkemmu rewel. Ha, jilang to. Los ra rewel. Buka apa tutup? Ibu-ibu seneng buka apa tutup? Niki kula critani. Kelakuane wong-wong sing bosok mblantik kiai niku. Tak critani ngoten. Mudah-mudahan tidak terjadi di Madiun dan lain-lain. Amin. Sampai asisten kula, Pak Baihaqi, Pak Mustofa niku difitnah kali panitiane. Begitu mulai ngaji, eone ngomong panitiane kondo. Sangune Pak Kiai dititipke teng asistene. Bocahe bentuke niku kalih sijine Pak Baihaqi wau. Ya, Pak Baihaqi pundi wonge? Anika, Indo Pakistan bocah niku. Bapakne iblis, ibune setan. Padahal nggih mboten nitipi napa-napa, dadi malah memfitnah asisten kula. Kelakuane panitia. Mila kula pengin panitia teng Baitul Mustajab dalu menika kados Habib Syura An-Najjar. Amin. Sing seso lak panitiane mati ditangisi kali para malaikat. Amin. Dadi sengit kula pengajian sak nggon-nggon mriki lho. Kula niku tengeng, dadi ndelok rono. Iki mulih ngaji lak tengengku tambah parah niku. Apa aku saiki madhep rono terus ya? Dadi ngajine kaya robot mung ngene iki tok. Ya ngono banser foto-foto HP ini cross yang gaya Mila muga-muga panitia pengajian sing iso gawe pengajian semeriah niki dados jariyae panitia. Amin. Jenengan sing rawuh teng mriki teng pundi mawon jenengan lungguh. Moga-moga pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Amin. Dadi insyaallah niki sesuk panitia pengajiane mlebu surga mergo syukur iso gawe pengajian semeriah niki. Jamaah sing rawuh dalu menika insyaallah mlebu surga mergo sabar. Mergo ora kebagian panggonan. Panggonan wae ora keduman apa meneh jajan. Angsa jajan apa mboten? Jajan. Jenenge angsa kowe menengo, saiki sing kono. Wong kono. Oleh jajan apa mboten? Mboten. Sing mriko angsa jajan apa mboten? Mboten. Soale gawe jajane 2000 sing teko wong 8000. Mila dalu menika tema pengajiane syukur lan sabar. Iki dalam rangka apa iki? Pengajian tidak ada dalam rangkanya. ada orang tapi mau ngaji bareng merah putih bersama. Wih sobo kok gue ganteng men sobo gue bedan kok gantengnya kayak ngono ya sobo tau gue idola para janda. Napa fotone ireng wih mergo ketua panitiane sengit karo aku wonge putih kaya Arjuna kok irenge kaya ketua panitia ini. Ireng banget bro. Ya wis minangkani panyuwunane para rondo kacamata kula buka. Napa ne? Apa ngomong apa kamu? Matanya seperti burung laut matamu, matamu. Burung laut iki ge apa lho?